الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Masyaallah ahibbah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di antara wasiat yang senantiasa diulang-ulang oleh para ulama kita sebagai wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh as-sabiqun al-awwalun, di antara mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun, kemudian seluruh para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu wa radu an. Yang kemudian wasiat ini terus berlanjut datang dari para ulama yang hidup setelahnya hingga ulama yang hidup di masa kita ini. Di antara yang sering mengulang-ulangnya dan tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya adalah Syekhuna Al-Allamah Hamil Ghayatul Jar wa Ta'dil ربيع بن هادي عمر المطلي حفظ الله تعالى ورعاه. Tidak pernah beliau melewatkan satupun kesempatan ketika menyampaikan tausiah, wasiah, ataupun di dalam durusnya, yaitu mengingatkan tentang al-ukhuwah, at-tahabu fillah, wa ta'alu, wa talahum, untuk kita senantiasa menjaga ukhuwah fillah, menjaga saling menyayangi, saling memiliki, saling mencintai fillah subhanahu wa ta'ala. Ayuh al-ahibbah azani Allah ayyakum. Demikian kita dapati di dalam kitabullah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menolongmu wahai Muhammad dengan pertolongannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kaum mukminin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati mereka saling mencintai. Seandainya saja engkau menginfakkan semua yang ada di atas muka bumi ini, seluruhnya, untuk bisa menumbuhkan kecintaan di antara manusia. Ma'allafta baina qulubihim. Maka engkau tidak akan mampu untuk menjadikan hati-hati mereka saling mencintai. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati-hati mereka saling mencintai. Innahu azizun hakim. Sungguh dialah Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma'asyar al-ahibbah, salafiyin hafidhakumullah. Dari sini kita memahami bahwa al-ukhuwah tidaklah datang dengan tiba-tiba. Rasa cinta tidaklah datang dengan semau kita. Akan tetapi itu merupakan rahmat, merupakan pemberian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang ia menginginkan untuk memiliki hati yang mudah mencintai saudaranya, maka hendaknya ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang itu bisa mencintai saudaranya dengan hakikat rasa cinta kecuali taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namun demikian, kita mengetahui bahwa pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sebagiannya datang karena sebab apa yang kita tempuh. Sebagaimana kita juga mengetahui barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mencari jalan kami, maka kami akan tunjukkan mana itu jalan kami. Demikian pula di antara bentuk usaha, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَسَارِهُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Dan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah, Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan Allah diberikan kepada hambanya karena sebab kesungguhan seorang hamba yang meminta ampunan dari Allah. Seseorang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah karena sebab kesungguhan dia. Kemudian Allah berikan hidayah dan taufik kepadanya. Di antaranya. Ma'asyiral ahibbah, azrani Allah wa iyyakum. Namun demikian, sebab-sebab untuk tumbuhnya rasa cinta di dalam hati kita kaum muslimin kepada muslim lainnya sering tidak kita pelajari, sering kita acuhkan, sering tidak kita pedulikan. Dan ini merupakan kekurangan, merupakan celah yang ada pada kita. Rasa cinta itu tumbuh dengan sebab-sebabnya. Tidakkah kita mengetahui misalnya tentang diperintahkannya kita untuk menebarkan salam? Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum as-salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan pada suatu perbuatan yang jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا تهكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. Jangan pernah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun itu hanya senyum. Senyum yang engkau tampakkan di hadapan wajah saudaramu. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah. Kalian akan saling mencintai. Ini semuanya merupakan sebab. Sebagaimana di sana juga terdapat sebab-sebab yang menjauhkan kita dari saudara kita. Yang kemudian syaitan punya celah untuk semakin memperbesar kebencian antara kita dengan saudara-saudara kita. Merenggangkan antara satu hati dengan hati lainnya. Tidakkah kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang asyaitan? Qad aisha asyaitan an yabudahu musallim fi jaziratil arab. Syaitan itu telah berputus asa untuk diibadahi, untuk disembah oleh orang-orang yang salat, oleh kaum mukminin jazirah Arab. Walakin atahrish bainahum. Akan tapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk merenggangkan hubungan mereka, untuk menjauhkan hubungan-hubungan mereka. Kebencian, mengadu domba. Ayyuhal ahibba hazani Allah ayyakum. Maka semua usaha untuk mempererat hati, rasa cinta fillah, itu harus senantiasa kita kerjakan. Dan segala hal yang menjauhkan antara hati fillah, ini harus kita tinggalkan. Karena tidak mungkin kita ini berjuang sendirian. Tidak mungkin kita berjuang tanpa kehadiran saudara-saudara kita. Berapa banyak teladan yang bisa kita dapati dari orang-orang yang soleh, dimulai dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikra'u siratahum, baca sirahnya mereka, dipenuhi dengan ukhuwah, dipenuhi dengan rasa cinta. Maka jangan heran Islam ini besar, jangan heran Islam ini tampak agung di hadapan musuh-musuhnya di saat itu. Sebesar Romawi dan Persia tunduk di hadapan kaum muslimin, bukan karena hartanya muslimin, bukan karena kekuatan politiknya kaum muslimin, namun karena ukhuwahnya mereka. Membuat gentar siapapun yang menghadapi kaum muslimin. Bahkan ketika satu pasukan itu kehabisan bekal, sebagai bentuk rasa cinta di antara mereka, bekal mereka kumpulkan jadi satu, lalu dibagi rata. Pernah ini dilakukan oleh pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dikumpulkan bekal kurmanya, dibagi rata. Ya, pada beberapa hari tiga butir kurma setiap orang, sampai bekal semakin menipis, satu hari cuma satu kurma, sampai kemudian benar-benar bekal mereka habis. Antum tahu satu butir kurma itu mereka hisap bergantian, satu butir, ya, setiap orang hanya sekedar menyesapnya, bukan digigit, apalagi ditelan, hanya disesap saja, seperti permen yang disesap, gantian satu demi satu, sampai orang yang terakhir, dari satu buah kurma saja. Itu ukhuwah. Dengan itu Islam ini besar. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Hudzafah As-Sami dalam kisah yang panjang ketika hendak dibebaskan sebagai tawanan oleh Herakl, Abdullah bin Hudzafah mengatakan, apakah engkau akan membebaskan aku sendiri atau bersama tawanan muslimin yang lain? Kalau hanya aku sendiri, saya tidak mau. Aku mau dibebaskan bersama tawanan muslimin lain. Akhirnya dibebaskan bersama tawanan muslimin lain. Kisah ini sangat banyak yang semisal. Di tengah-tengah para sahabat. Lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Amr bin Al-Jamuh, Abdullah bin Mas'ud, Salman Al-Farisi, Usam bin Zaid, Zain bin Haritha, Abu Darda, Hudzaifah bin Yaman, Utbah bin Amir, Hakim bin Hizam, Sa'd bin Abi Waqqas, Ja'far bin Abi Talib, Al-Barra bin Malik, Abu Hurairah, Thabit bin Qais, Saraqah bin Malik, Khabbab bin Arad, Utbah bin Ghazwan, Zaid bin Thabit, masih banyak yang lain. Kisah-kisah yang serupa banyak sekali. Itu didikan para, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ini. Ukhuwah mereka tumbuhkan sesulit apapun itu. Al-Ithar, dan semestinya itu yang kita ajarkan di tengah anak-anak kita. Di tengah anak-anak kita. Kita lihat bagaimana anak-anak kita terkadang bertengkar, memperebutkan sesuatu. Iya kan? Memperebutkan sesuatu. Seringnya yang terjadi ketika kita dihadapkan dengan yang demikian, kita akan mencari ini haknya siapa. Betul enggak? Ya, satu benda misalnya diperebutkan. Lalu kita sebagai hakim, sebagai ayahnya ingin menghakimi. Ini milik siapa? Seringnya yang kita ajarkan adalah hendaknya ini diberikan kepada haknya, pemilik haknya. Kita teliti, oh ini haknya si A, anak nomor 2 misalnya, bukan si C. Tapi jarang di antara kita yang mengajari isar kepada anak-anak kita. Baik, kita ajari kepada masing-masingnya untuk mendahulukan al-isar itu mendahulukan saudara dibanding dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika kita dihadapkan ya permasalahan antara anak kita dengan anak saudara kita lainnya. Anak orang lain, anak tetangga, anaknya teman kita. Betapa sering kita inginnya mendahulukan bahwasanya anak saya yang benar, dia yang punya hak. Tapi sedikit di antara kita yang mengajari untuk al-isar, mendahulukan saudaranya. Ya, untuk mengatakan tidak mengapa. Ini misalnya saya berikan contoh. Anak kita punya mainan, diambil sama tetangga. Seringnya kita, keumumannya adalah ya besok diminta. Iya kan? Besok diminta. Dengan baik-baik. Ini tidak salah sebenarnya. Tapi ada yang lebih baik kita ajari, ya sudah gak apa-apa. Ya, kamu punya 5 mainan diambil 1, kamu masih punya 4. Alhamdulillah mungkin tetangga tidak bisa beli. Kita ajari anak kita supaya tulus. Ya, anak kita supaya tidak merasa kehilangan hanya 1. Barakallahu fikum. Nah, bahkan kalau bisa mungkin di waktu yang lain anak kita diperintahkan, kamu punya mainan 5. Itu loh, temanmu dikasih 1. Bukan hanya makanan, bahkan mainan. Tapi sedikit di antara kita yang mengajarkannya. Sedangkan ini ajarannya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika datang di negeri Madinah. Afan Nabi alaihi salatu wassalam bainal muhajirin wal ansar. Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Bukankah antum tahu bagaimana seorang sahabi yang punya 2 istri sampai kemudian dengan rela berkenan untuk menceraikan 1 istrinya lalu ditunggu masa iddahnya selesai agar dinikahi oleh saudaranya muhajirin yang dipersaudarakan. Yaitu Abdurrahman bin Auf. Ya. Bahkan hartanya mau dibagi 2. Ana yakin di zaman seperti ini akan hampir-hampir tidak akan ditemui orang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, mungkin datang seorang dari tempat lain, ke negeri antum misalnya, tinggal di negeri antum. Iya. Dalam kondisi dia fakir, dia ingin thalabul ilmi di negeri antum. Ya, yang sebelumnya dia dalam kondisi demikian dan demikian. Apakah ada ikhwah yang kemudian, oh saya punya 2 rumah, 1 rumah untuk kamu. Bukan dipinjam ya, diberikan. Baik, kalau yang minjemi banyak. Diberikan, saya punya 1 rumah untuk kamu. Saya punya 2 toko, 1 tokonya untuk kamu. Ada yang seperti itu? Ma'adun, saya yakin tidak ada. Seandainya ada, Allah yarham. Nah, semoga Allah merahmati dan memberkahi harta dan umurnya. Ayyuhal ahibbah hazani Allah ayyakum. Tapi kenyataannya, kita lihat. Setidaknya membaca kisah-kisahnya para sahabat. Kisahnya para tabi'in. Kisahnya ulama Islam. Siapa yang membacanya saat ini? Jangankan anaknya kaum muslimin secara umum. anak kita salafiyin belum tentu semangat membaca kisah-kisahnya para pahlawan Islam tadi yang kita sebutkan sebagian namanya. Padahal itu teladan. Padahal itu yang akan membentuk pribadi kita dalam berjuang. Salafus Saleh bukan hanya membaca Al-Quran dan menghafalnya. Bahkan kepribadian itu wajib kita bentuk dari awal. Termasuk di dalamnya adalah al-ukhuwah. Al-ukhuwah itu tidak instan. Dia butuh untuk diajari terus menerus. Sehingga tidak lagi mudah dengan yang namanya tersinggung. Tidak lagi mudah dengan yang namanya sakit hati. Bagaimana kita bisa bersaudara dengan persaudaraan yang baik ketika baru ditegur saja dengan teguran yang ringan? Itu sudah sakit hati, apalagi teguran yang keras. Yang ringan saja sudah sakit hati. Kalau ditegur dengan keras, gimana? Iya. Nabi alaihi salatu wasallam mengajari para sahabat sebagai pribadi-pribadi yang memiliki hati yang kuat. Seorang sahabi misalnya, kita contohkan. Seorang sahabi keluar dari masjid, dilihat di jarinya mengenakan cincin emas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Sahabi ini ternyata tidak tahu kalau laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas. Lalu dipanggil Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan cincinnya. Iya, bukan dengan kelembutan. Dilepas oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan paksa. Setelah dilepas oleh Nabi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melemparnya jauh-jauh. Seraya mengatakan, ya, tidak akan menggunakannya seorang min ahli jannah. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam berlalu pergi. Apa sahabi ini kemudian sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepadanya? Jawabannya tidak. Beliau bukan badui. Sahabi ini bukan badui. Sahabi ini seorang yang memiliki keteguhan hati. Setelah Nabi alaihi salatu wasalam berlalu pergi, sebagian sahabatnya mengatakan, seandainya engkau mengambilnya dan bisa menjualnya. Kata orang ini, radhiyallahu ta'ala anhu, wallah demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu yang telah dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, didikan Rasul. Dan bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika beliau melakukan satu kesalahan karena mengimami kaumnya dengan salat yang panjang. Beliau membaca surat Al-Baqarah sampai surat Ali Imran sebagiannya. Disampaikan kepada Nabi tentang kejadian ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Afattanun an saya Mu'adz? Apakah engkau seorang pembawa fitnah wahai Mu'adz?" Apakah Mu'adz bin Jabal tersinggung? Tidak. Baik. Memang kepribadian mereka dibentuk oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan kepribadian yang kokoh seperti batu, seperti gunung. Baik. Sehingga nasihat, tiap nasihat dan tiap nasihat itu menambah rasa takutnya mereka, takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hati yang lembek seperti tahu, seperti roti. Bukan. Baik. Sebagian kita ketika berdiskusi terkadang tersinggung. Padahal diskusi ilmiah. Ayuhal ahibbah, azani Allah wa iyyakum. Maka di mana posisi kita dari salafus saleh? Sedangkan kita dituntut sebagai bukti, sebagai seorang yang memperjuangkan Islam dan Muslimin, dituntut untuk bekerja sama, untuk melangkah bersama, untuk berta'awun, untuk saling kita menggandeng, untuk kita berpegangan tangan, kita berjalan bersama-sama, susah senang kita tanggung bersama. Di mana posisi kita? Ayuhal ahibbah, azanillahu iyyakum. Inilah yang dikatakan dengan istilah seperti buih yang muncul ketika banjir, atau buih di lautan, terlihat banyak tapi tidak ada dayanya, tidak ada kekuatannya. Kita harus kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita mengamalkan apa yang telah menjadi keharusan bagi kita. Jangan seperti kondisi al-munafikun ataupun al-mubtadi'un, terlebih al-kufar. Tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka bersatu padu, padahal hati-hati mereka berselisih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَاسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, kalian semuanya. Jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan, yang kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian saling mencintai. Dan kemudian kalian dengan nikmat Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa' hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan kalian berada di tepi jurang neraka, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kalian darinya. Maka demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayyuhal ahibbah, hazanallahu iyyakum. Maka kita harus memulai dari anak tangga yang paling bawah. Jangan inginnya instan-instan saja. Kita mulai dari keteguhan hati kita. Kita mulai dengan mendidik istri dan anak-anak kita. Kita harus mulai belajar menjadi orang yang bijak. Karena menjadi orang yang bijak itu bukan kemudian bisa tiba-tiba, itu butuh didikan. Dan itu tidak bisa instan. Hal itu bisa didapatkan, membutuhkan waktu yang panjang. Dan kita tidak bisa menjamin apakah kita memang berada dalam posisi itu atau belum. Setidaknya kita menempuhnya. Setidaknya kita belajar. Kalau kita belum bisa menjadi orang bijak, dan memang itu kenyataannya, setidaknya kita belajar. Belajar. Harus kita mulai. Barakallahu fikum. Sekarang, besok, kemudian, terus. Ya. Dan itu akan terlihat ketika terjadi apa? Terjadi silang pendapat, silang paham, silang keinginan, ya, silang tujuan, itu baru akan terlihat kita diuji bagaimana kita bersikap dengan saudara-saudara kita. Dalam jual beli misalnya, ya, dalam hutang piutang, dalam hubungan kekeluargaan adik dan kakak, anak dengan kedua orang tua, antara kita dengan anak-anak kita dengan istri kita, istri dengan suaminya, kita dengan mertua, kita dengan tetangga, kita dengan ustaz, ya, atau seorang ustaz bersama muridnya, atau ustaz dengan wali muridnya, atau antara kita dengan pemerintah, dan seterusnya. Terjadi silang keinginan, silang tujuan, silang kepentingan, kita diuji di situ. Kita ini sosok yang seperti apa? Baik, saya berikan satu contoh yang kecil, satu contoh yang kecil saja, untuk mengingatkan, misalnya ini menunjukkan bagaimana kepribadian kita. Kita mungkin dalam satu acara, selain dalam kondisi pandemi seperti ini ya, sebelum-sebelumnya, atau mungkin nanti, dalam acara misalnya walimah ya, acara walimah. Baik, ya. Terkadang sebagian acara walimah, itu kan penyediaan makanannya sedikit ya, terbatas. Kadang berlebih. Kalau berlebih gak ada masalah. Tapi terkadang kita dapati walimah itu penyediaannya sedikit. Kita lihat dari kejauhan, ini buah yang paling disukai kan biasanya buah-buahan ya. Kita lihat dari kejauhan, itu buah-buahannya tinggal sedikit. Ya, kita bawa anak kita. Seringnya, kita akan ajari anak kita ini seringnya ya yang terjadi. Ya, cepat sana ambil buah. Sebelum kehabisan kan begitu ya. Nah, cepat ambil buah sebelum kamu kehabisan. Barakallahu fiikum. Nah, itu mungkin biasa menurut kita. Tapi sebenarnya itu tidak biasa. Ya, yang semestinya kita ajari ke anak kita itu tinggal sedikit. Ya, kamu enggak usah ngambil ya, nanti kasihan enggak ada yang dapat. Kalau ada yang enggak dapat. Kan kamu sering makan buah. Ya, mungkin nanti ada anak yang lain yang jarang makan buah. Barakallahu fikum. Sedikit di antara kita ngajari anak kita untuk sabar, untuk tidak mengambilnya, mendahulukan orang lain saja. Barakallahu fikum. Itu hal sepele loh, sepertinya. Tapi dari situlah kita itu terdidik dan anak-anak kita terdidik. Barakallahu fikum. Maka tidak heran kalau seperti antum tahu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Nah, bagaimana beliau menjadi seorang yang tangguh. Suatu ketika beliau dibisiki oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan sesuatu. Ya. Kemudian ibunya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik Ummu Sulaim bertanya, Rasulullah alaihi salatu wasalam membisikkan apa kepadamu? Kata Anas bin Malik, "Innaha sirrun." Ya, wah itu rahasia, wahai Um. Bagaimana didikan Ummu Sulaim? Apakah memaksa? Gak apa-apalah, kan cuma sama ibu aja, gak ada yang dengar. Gak begitu kan? Tapi ajaran Ummu Sulaim, ya, kalau demikian jaga rahasia Rasulullah SAW. Baik, jaga rahasia Rasulullah SAW. Dan seterusnya banyak akan kita dapati bagaimana Nabi SAW mendidik anak-anaknya para sahabat dari kecil. Disebutkan di Riyadhus Shalihin, na'am, disebutkan hadis yang sahih, ya wa in kanat ya jariyah, bahkan karena ini menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat penyayang dan sangat dekat terhadap anak-anak, bahkan seorang anak kecil perempuan, na'am, la'akidun biyadihi fatantaliku haitsu sya'at, Seorang anak kecil perempuan terkadang naam memegang tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggandeng tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajak Nabi pergi berjalan-jalan di sore hari. Naam, sesuai keinginan anak kecil ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolaknya. Antum bayangkan. Terus terang, kalau saya belum pernah melihat ada siapapun di antara kita, belum pernah saya melihat yang mana anaknya tetangga yang masih kecil, bukan bapaknya ini, bapaknya orang, anak kecil memegang tangannya bapaknya tetangga, lalu minta diajak keliling kampung, merasa nyaman. Saya belum pernah melihatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Ini menunjukkan anak-anak kecil sangat dekat dengan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Mereka merasa nyaman, merasa tentram di dekat Nabi Alaihi Salatu Wasallam, tidak takut dibentak, ya, tidak takut dihardik. Barakallahu fikum. Ini ajaran ukhuwah dari kecil sudah beliau tanamkan. Saya ulangi lagi, bayangkan seorang anak kecil perempuan, ya, kalau laki-laki mungkin masih mending lagi. Anak kecil perempuan menunggu di depan masjid, ya, menunggu Nabi alaihi salatu wasallam keluar masjid. Setelah Nabi keluar, digenggam tangannya, ditarik, ayo wahai Rasulullah, temani saya jalan-jalan. Naam. Baik. Seperti itu kurang lebih. Cara realnya. Ada yang seperti itu. Barakallahu fiikum. Wa Anas bin Malik berapa tahun bersama Nabi alaihi salatu wasalam? Anas bin Malik mengatakan, "Wallah, demi Allah, tidak pernah saya melakukan sesuatu kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada saya, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Atau saya tidak melakukan sesuatu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, 'Kenapa kamu tidak melakukan itu?' Nabi tidak pernah mengatakannya. Padahal Anas bin Malik sebagai khadimu, sebagai pelayannya. Baik. Ini kan ukhuwah dari kecil sudah ditanamkan. Sudah ditanamkan luar biasa. Barakallahu fikum. Wa kita subhanallah. Naam, dirham istilahnya, kalau mau dibahasakan uang dirham, itu bisa merusak ukhuwah. Iya kan? Barakallahu fikum. Wala hawla wala quwata illa billah. Dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menyatakan secara umum, saya lupa lafadznya, mengatakan, kami dahulu mengalami suatu masa. Naam, laqad 'alaina zamanun. Kami dahulu melalui suatu masa yang ini bersama Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Kami telah mengalami suatu masa yang tidak ada seorang pun di antara kami itu lebih berhak dengan uang dinar ataupun dirham yang dia miliki, lebih utama dibanding saudaranya muslim. Subhanallah, ini para sahabat. Ya. Jadi saudaranya muslim itu jauh lebih mereka utamakan dibanding dirham dinar. Baik. Lalu kata beliau, sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh seseorang dibanding saudaranya muslim. Ini disebutkan dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ya, barakallahu fikum. Sungguh sangat berbedanya, ya, antara kita dengan mereka. Kalau ada yang mengatakan, ya itu kan sahabat, ya Ustaz, ya kita kan beda. Subhanallah, itu teladan. Memang kita tidak bisa menyamai. Kita tidak pernah diperintahkan untuk menyamai para sahabat. Tidak. Kita diperintahkan untuk mengikuti, bukan menyamai. Kalau menyamai tidak bisa. Naam, ittabi'u, ikuti. Bukan menyamai, bukan sepadan. Karena itu satu yang mustahil. Kalau sepadan. Naam, teladan kita adalah mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sudah cukup 45 menit kurang lebih. Tafi lahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada asatidzah di Aceh, kemudian juga kepada ikhwanuna hafidhakumullah yang meluangkan waktu di malam hari ini, malam Jumat. Ya, baik. Ini kalau di tempat antum mungkin belum terlalu malam di Aceh sana. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat untuk saya pribadi, karena ini nasihat untuk saya pribadi tentunya. Juga antum semuanya, semoga bermanfaat. Wallah alam bisawab. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada yang harus diluruskan, mohon diluruskan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kami dan antum semuanya. Afanallahu wa iyakum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha pengampun. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz Hamzah bin Rifai hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau telah memberikan nasihat yang begitu indah terkait dengan ukhuwah kepada kita semua. Dan mungkin ada beberapa poin yang bisa kami ulas ataupun menjadi khulasah yang menjadi kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Hamzah Ibn Rifai hafizahullahu ta'ala, di mana beliau hafizahullah mengawali tentang sebuah kalimat yang begitu indah, yaitu ukhuwah tidak datang tiba-tiba, akan tetapi itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menginginkan ya rasa cinta ukhuwah itu ada, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tadi Ustaz Hamzah bin Rifai hafizahullah ta'ala juga menyinggung tentang sifat itsar yang sering terluput ya di dalam ukhuwah di antara kita, masya Allah. Ya, semoga kembali mengingatkan kita, ya sebagaimana kata Ustaz Hamzah tadi, mengingatkan kita untuk mentauladani, mengikuti, ya, walaupun kita tidak mampu menyamai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kemudian beliau hafizahullah ta'ala juga menyebutkan kepada kita, memberikan nasihatnya kepada kita bahwasanya al-ukhuwah itu tidak instan. Ya, butuh dipupuk dengan ilmu dan amal. Masya Allah. Oleh karena itu, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah ya, apa yang bisa kita simpulkan. Dan semoga banyak faedah-faedah yang terlewatkan dari apa yang kami sebutkan. Dan tentunya banyak sekali. Semoga bisa tertancap dalam hati kita sehingga persaudaraan ukhuwah di antara kita menjadi terus terjalin sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita ya yang berukhuwah di dunia, dan tentunya kita dikumpulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, amin. Sekali lagi Ustaz Hamzah, jazakallahu khairan atas nasihatnya pada malam hari ini. Semoga di lain waktu Ustaz Hamzah bisa berkenan untuk menyapa kami kembali di Aceh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Sabanallahu wa iyyakum. Insyaallah. Amin. Baik, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, demikianlah kajian kita bersama Al-Ustaz Hamzah bin Rifai hafizahullahu taala. Sebagaimana biasa bagi ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah yang ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Hamzah Rifai, bisa menulisnya di kolom komentar pada grup Skype kajian online Aceh ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.